dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Mucus sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Paramita telah diamuk oleh khasiat dari ramuan perang Sang Birahi yang dibuat oleh Resi Amista. Hal tersebut dilakukan adalah untuk mencoba melenyapkan kekuatan halus yang bersemayam dalam tubuh Raden Purbaya. Kakak Mas Purbaya, oh, kakak, tubuhku. Rasanya terbakar, panas kakak. Raden Purbaya yang semula hendak melepaskan pegangan tangan Paramita, tiba-tiba saja merasakan hawa hangat yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Dan sebuah perasaan yang aneh tiba-tiba menyeruak di seluruh tubuhnya. Raden Purbaya merasakan kenikmatan yang tiada tara yang tersalur dari getaran tangan Paramita. Dan gelas yang terbuat dari tempurung yang tergenggam di antara kedua tangan remaja itu pecah dan hancur. Kakak Mas Purbaya, Kakak Mas. Celaka. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Kakak Mas Purbaya, peluklah aku. Tubuhku kini menjadi dingin, tidak tertahankan. Kakak. Raden Purbaya menyadari bahwa telah terjadi sesuatu dengan diri mereka. Karena itu, ia berusaha untuk menguasai dirinya, melawan kehendak birahinya yang kian tidak tertahankan. Yang agung, tolonglah aku. Adik Paramita, kau dapat bergerak. Keluarlah, tinggalkanlah kamar ini. Adik Paramita. Kenapa aku harus meninggalkan kamar ini, Kakak Mas Purbaya? Kakak Mas, peluklah aku. Kakak Mas. Paramita, gadis yang teramat mencintai Raden Purbaya, sedikit pun tidak dapat menguasai dirinya lagi. Rangsangan birahi yang tidak tertahankan, yang menggeluti seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan hilang segala penguasaan dirinya. dan gadis itu segera menubruk Raden Purbaya yang masih sanggup untuk menguasai dirinya. Adikku Ramita, sadarlah. Kakak, peluklah aku. Peluklah aku sekarang. Kakak Mas Purbaya. Kakak Mas, peluklah aku. Adikku Ramita, sadarlah. Ramita. Sementara itu tidak jauh dari kamar tahanan Raden Purbaya, telah terjadi sesuatu yang sangat mendebarkan. Tuan! Tuan! Tuan Amista! Tuan Amista! Oh, dapat mencarinya di balik itu. Dia berada di sana! Tuan Amista! Tuan! Oh, setan! Siapa kau? Kau Dadali Bongkas. Apa yang telah terjadi denganmu? Hah? Mengapa kau berteriak-teriak? Celaka, Tuan. Celaka. Ki sambar angin, Tuan. Dia hilang di dalam perjalanan. Hilang? Iya, Tuan. Pasukan dari hutan bambu situ raja sudah tiba ke Cengkar. Tapi Ki sambar angin hilang dalam perjalanan. Dan ketika kami tiba di gerbang kota raja, kami melihat kisambar angin tergantung dalam keadaan tidak berdaya. Apa kau bilang kisambar angin tewas terbunuh? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi di sampingnya saya melihat seseorang yang tengah berdiri dan bergelak menantang Tuan Amista. Setan iblis dari kuburan mana yang berani menantangku, he? Awas, akan kubunuh orang gila itu. Cengkar, kau awasi kedua anak itu. Aku akan membereskan orang gila yang telah menantangku. Segera saja, Resi Amista melesat menuju gerbang kota Raja Kencana Wungu. Dan tidak beberapa lama, Resi Amista telah tiba di gerbang kota Raja Kencana Wungu. Dan di tempat tersebut, Resi Amista melihat sesosok tubuh yang tengah berdiri tegak di samping tubuh kisambar angin yang tergantung. Bukankah itu Prabu Sora? Setan, rupanya dia sudah kembali ke tanah Pasundan. Kita bertemu kembali, Amista. Aku tidak sangka kau kini menjadi semakin garang dan perkasa. Apa yang kau lakukan di Kencana Wungu ini? Kau mengganggu sakti Dewangga? Kukira kau tidak perlu mengetahui urusanku. Aku kini bukan lagi abdimu. Aku adalah seorang penguasa. Dan kelak akan menjadi seorang penguasa besar yang jauh melebihi kekuasaan Galuh. Maaf, aku tidak dapat menghormatimu seperti dahulu lagi. Aku tidak perlu penghormatanmu. Aku menghargai kemajuan yang telah kau capai, Amista. Dan juga semangat dan ambisimu yang besar. Ini kau tolonglah abdimu. Dengan sebelah tangan, Prabu Sora menyambar tubuh kisambar angin yang tergantung tak berdaya di sampingnya. Dan kemudian melempar ke arah Resi Amista yang tegak berdiri di bawah pagar benteng kota raja. Apa yang terjadi dengan diriku, kakak? Aku justru yang ingin bertanya padamu, adik sambar angin. Apakah kau mengenal orang itu? Bukankah itu Prabu Sora? Iya, dia adalah Prabu Sora. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku mengejar sesosok bayangan yang mencurigakan dalam perjalanan kemari, kakak. Dan tiba-tiba saja, apakah dia yang telah membuat aku tidak berdaya, Kakang Amista? Ya, mulai saat ini, tingkatkanlah kewaspadaanmu. Jangan mudah diperdaya oleh seseorang. Baik, Kakang. Aku akan mematuhi pesan Kakang Amista. Nah, sekarang kau kembalilah. Kerjakan tugasmu. Para prajurit kita telah tiba di keraton. Baik, Kakang. Aku segera ke sana. Apa maumu menemuiku, Prabu Sora? Apakah kini kau sudah tidak lagi menganggap aku sebagai seorang sahabat sekalipun? Kau terlalu sombong, Amista. Barangkali kini kau telah memiliki satu pegangan untuk itu. Aku masih mengingat dengan surah abur-abur. Kulihat dulu kau begitu tertarik dengan ilmu yang dikuasainya. Lalu hilangnya engkau dari sisiku. Pastilah karena ilmu yang menarik hatimu. Apakah yang kau temui di desa Selogamping itu? Aku akan melihatnya. Baiklah. Kau memang harus melihatnya agar tidak lagi memandang rendah kepadaku. Bersiaplah, Mister. Banyu Cakrabuana saat ini bukanlah satu ilmu yang luar biasa. Berhati-hatilah, Amista. Sikapmu membuatku tidak segan-segan untuk melancarkan seluruh aji simpananku. Resi Amista segera menerapkan aji rawaronteknya. Dan beberapa saat kemudian, ia membiarkan dirinya dikepung oleh kekuatan dari Aji Banyu Cakrabuana. Resi asing itu masih saja terkekeh tenang di antara bayangan maut Aji Banyu Cakrabuana. Kau semakin hebat saja, Prabu Sora. Nampaknya kau akan segera dapat mengalahkan aku. Mana itu aji lima bayang-bayangmu? Keluarkanlah. Aku ingin mencobanya. Tanpa aji itu pun kukira aku masih dapat menundukkanmu, Prabu Sora. Hati-hatilah kau. Sia sombong. Pukulan dari Aji Banyu Cakrabuana tidak tertahankan lagi. Sebuah pukulan yang berkekuatan luar biasa menerpa pundak Resi Amista. Resi asing itu terlempar jauh dan darah pun memancar dari mulut dan hidungnya. Kau terlalu memandang rendah aku, Amista. Bangkitlah, kita bertempur lagi. Belum puas rasa hatiku. Belum keluar keringat dari tubuhku. Mengapa kau sudah terlentang bagai bangkai? Ayo, bangkitlah, Amista. Resi Amista yang terjajar dan menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya masih saja memandang Prabu Sora dengan tersenyum. Dengan suara yang lemah, tawanya masih dapat didengar. Prabu Sora sesaat tertegun ketika melihat lawannya itu masih saja memandanginya dengan senyum mengejek. Iblis, setan neraka, mengapa kau masih juga tersenyum-senyum di situ? Bangkit dan sembuhkanlah lukamu. Apakah pertempuran ini akan kau sudahi? Apakah pertempuran ini sudah kau anggap selesai? Mengapa berhenti, Prabu Sora? Apakah kau beranggapan kau sudah mengalahkan aku? Kau tidak akan dapat mengalahkan aku, Prabu Sora. Aku Amista adalah calon penguasa tanah ini. Mengapa kau melongo, memandangku seperti itu, ha? Baiklah, akan kusempurnakan kepuasan hatimu itu. Lihatlah ini. Resi Amista menyambar sebuah ranting kayu yang berada di sampingnya, dan dengan sekali ayun, dengan kekuatan tenaga saktinya, lengannya jatuh putus di samping kakinya. Darah seketika itu juga mengucur deras. Prabu Sora yang menyaksikan semua perbuatan Resi Amista ternganga tidak mengerti. Tetapi tidak lama kemudian jantungnya berdentang keras. Darahnya mengalir cepat. Raja yang telah kehilangan mahkota itu terkejut tiada terkira ketika melihat lengannya yang tergeletak di samping kaki Resi Amista itu melayang naik dan menempel di tempat asalnya. Rawa rontek. Ya. Bagaimana, Prabu Sora? Bagaimana? Apakah akan kita lanjutkan pertarungan kita? Apakah kau masih ingin mencoba sampai di mana kehebatanku, ha? Aji lima bayang-bayangku, kekuatan gaibku, majulah. Majulah jika memang kau ingin mencobanya. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa. Agaknya iblis telah bersekutu denganmu, Amista. Kau memang memiliki kepandaian yang tinggi. Aku tidak akan mungkin mengalahkanmu saat ini. Tapi, kukira kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkan Aji Banyu Cakrabuanaku dengan mudah. Kau benar, Prabu Sora. Tapi peristiwa ini adalah satu catatan buatmu. Sebuah catatan khusus. Bahwa aku kini bukan lagi hambamu. Ya, kau bukan lagi hambaku, Amista. Tapi apakah kita tidak dapat bersekutu? Berjuang bahu-membahu? Ya, kau dapat membantu. Aku kelak akan memberikan kembali Galuh kepadamu. Akan tetapi Pasundan seluruhnya berada di bawah kekuasaanku. Kecuali Galuh. Ya, kau boleh memiliki kembali Galuh dengan sepenuhnya. Akan tetapi kau harus membantu perjuanganku itu hingga selesai. Atau kau tidak perlu bersekutu denganku, ha? Baiklah, aku terima semua usul itu. Tujuanku saat ini memang Tanah Galuh. Sanjaya harus melepaskan Galuh padaku. Dan agaknya kita harus segera bergerak, Amista. Sanjaya saat ini masih berada di Mataram. Dia tengah memusatkan perhatiannya di Tanah Jawa bagian tengah dan timur. Kau tidak perlu terlalu banyak mengaturku, Prabu Sora. Kau hanya perlu melaksanakan rencana-rencana yang telah kubuat, yang telah kuatur. Mari ikut aku ke Keraton Kencana Wungu. Sementara itu di dalam kamar tahanan, Raden Purbaya yang tengah berusaha menahan diri dari pengaruh ramuan perangsang birahi, berusaha keras dengan tenaganya yang terbatas untuk mengatasi rangkulan dan pelukan Paramita yang tidak dapat lagi menguasai diri. Hingga akhirnya dengan kekuatan yang tersisa. Ketika Raden Purbaya tengah bimbang dan cemas untuk menguasai keadaan, tiba-tiba saja lehernya terasa sakit. Dan tidak lama kemudian kesadarannya pun hilang. Dan bersamaan dengan itu, dari atas atap melayang sesosok tubuh ke dalam kamar tahanan yang kemudian langsung merangkul gadis yang berada dalam keadaan setengah sadar. Nah, para pendengar sekalian, siapakah laki-laki tersebut? Ki Cengkar Pawonkah?